Ada gak sih pernah ngerasain suka sama sahabat sendiri? Enggak dong? Enggak ya? Enggak apa nih? Enggak salah apa? Enggak? Karena jarang banget biasanya terjadi. Awalnya temenan, sahabatan, terus jadi demen. Yeah. Maafkan aku yang mencintaimu, walau sebenarnya ku tahu kamu itu kekasih sahabatku. Oh Tuhan, mengapa kau beri rasa ini saat jatuhlah. Ada yang punya dan ku terdapat memiliki. Berawal bercanda dan bermain bersama, ku dengarkan semua tentang keluh kesahnya. Berkeliling kota dan menikmati senja, ku rasa bahagia ketika bersamanya. Tetapi sayang, hanyalah sebatas teman. Harapku padamu, kulah kau untukku. Sisa halatku, oh Tuhan, mengapa kau beri rasa ini saat jatuhlah. Ada yang punya dan ku terdapat memiliki. Keliling kota dan menikmati senja, ku rasa bahagia ketika bersamanya. Tetapi sayang, hanyalah sebatas teman. Harapku padamu, kulah kau untukku. Ada yang pernah ngerasain suka sama sahabatnya teman sendiri. Ada siapa? Mbak, kamu maju ke depan bentar, boleh? Bentar aja, jemput Paci. Iya. Yang jilbab hijau. Enggak, tenang aja, kita udah jinak kok, Mbak. Tenang aja. Kita udah divaksin, aman. Ukti? Ya, iya. Saya cuma minta, kamu pegang mic ini aja. Jadi kamu suka sama sahabatnya teman kamu sendiri? Hah? Kekasih sahabatmu sendiri, suka? Hah? Udah lama? Udah pernah ngerasain berarti dong ya? Hah? Iya, udah belum. Udah, tugas kamu cuma simpel kok. Kamu pegang mic ini, oke? Okay, arahin ke aku. Terus lihat aku, oke? Okay. Siapa tahu nanti halal. Maafkan aku yang mencintaimu, walau sebenarnya ku tahu kamu itu kekasih sahabatku. Oh Tuhan, mengapa kau beri rasa ini saat dia telah ada yang punya dan ku tak dapat memiliki. Siapa namanya? Yanti. Hah? Yanti. Apa? Yanti. Oh ya. Yanti, thank you Yanti, makasih banyak udah mau maju ya. Buat mic mana? Thank you Yanti. Kamu pernah suka sama pacar teman kamu sendiri, gitu ya? Gak apa-apa mbak, itu hal yang lumrah.